Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Malam ini kita akan melanjutkan kajian Kitabut Tauhid lil Imam al Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibni Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Kita sampai pada bab la yaqulu 'abdi wa amati. Babun la yaqulu 'abdi wa amati. Jangan mengatakan 'abdi dan jangan mengatakan amati. Pembahasan ini butuh mukaddimah. Yakni pembahasan ini terkait dengan istimal ba'd al-alfaz, penggunaan sebagian lafaz yang lafaz itu digunakan terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hamba Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hukum atau adab penggunaan lafaz-lafaz tersebut. Pada bab ini kita akan mendapati beberapa lafaz yang dibahas. Ya, ada yang dilarang, ada yang tidak penggunaannya pada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Yaitu lafaz abdun. Jika laki-laki disebut abdun, ya, wanita disebut amatun. Nanti akan disebutkan, ya, kita lewat dalam hadis, yaitu mengenai lafaz, penggunaan lafaz rabbun. Nah, juga lafaz sayyidun. Lafaz maula. Naam, lafaz-lafaz ini akan kita pelajari hukum penggunaannya pada hamba Allah Subhanahu wa taala, sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena ini terkait dengan lafaz tersebut digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala seperti lafaz rabb. Ya, rabb yang mengandung makna Rabbun, mengandung makna penguasa, mengandung makna pemilik. Ya, itu diantara kandungan makna Rabb. Penguasa, pemilik. Makna ini yang mustarak, yang dipersekutukan untuk batas tertentu. Ya, ini di antara hamba Allah Subhanahu wa taala, makna rabb dengan makna penguasa, pemilik juga benar. Nah, karena hamba Allah Subhanahu wa taala juga memiliki, juga ya, sebagian mereka punya kekuasaan meskipun terbatas. Adapun kekuasaan Allah, kekuasaannya mutlak, tidak terbatas, kepemilikannya mutlak, tidak terbatas. Adapun makhluk, kepemilikannya dan kekuasaannya terbatas. Tapi itu semua kandungan, ya, masuk dalam makna rob. Adapun makna rob dengan makna pencipta, ya, pencipta dari na'am, sesuatu yang tidak ada menjadi ada, ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun kata mencipta juga biasa digunakan di kalangan manusia, dia menciptakan sesuatu, yakni penemu. Nah, dan itu semua dengan seizin Allah SWT. Tetapi pembahasan Rabb yang dibahas di sini adalah terkait dengan Rabb dengan makna penguasa dan pemilik. Nah, terkait dengan ini pada penggunaan kata Rabb, karena Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah Ar-Rabbu, yakni pakai al, Ar-Rabb. Ar-Rabb yakni Rabbul Alamin. Nah, Rabb alam semesta. Pada hamba Allah disebut abdun. Ya, abdun kalau laki-laki. Kalau perempuan amatun. Yakni hamba laki-laki Allah, hamba wanita Allah. Nah, semua ya, yang laki-laki dan wanita semua hamba Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali. Tetapi kata hamba, nah ini mustarak, kata abdun dan amah juga mustarak. Jadi kata ini, kata hamba yang hamba sahaya ya, ini juga digunakan pada masalah perbudakan. Nah, digunakan pada masalah perbudakan. Nah, yakni hamba itu semakna dengan budak, hamba sahaya, budak sahaya. Nah, dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan, nah, hamba artinya abdi, budak, budak belian. Nah, jadi ini tiga kata yang semakna: hamba, abdi. Abdi dari kata abdun itu. Abdi, hamba, budak. Hamba sahaya, budak sahaya itu semakna. Nah, sekarang apabila seseorang dikuasai, yakni dimiliki, ini pada masa ada perbudakan ya. Nah, perbudakan itu adanya ketika ada jihad fisabilillah, seperti di masa Nabi SAW dan masa para khalifah setelahnya. Adapun di masa kita sekarang tidak ada, karena budak itu diambil melalui perang jihad fisabilillah dari musuh-musuh yang ditawan dalam perang jihad fisabilillah, kemudian diperbudak. Nah, budak laki-laki disebut abdun, kemudian budak wanita disebut amatun. Nah, secara makna dalam penggunaan bahasa kita sudah kalian dengar tadi, abdun, amatun, ini maknanya apa? Abdi, hamba, budak, itu semakna. Nah, jadi di sini ada penggunaan yang dipersekutukan. Sudah kalian dengar, seluruh manusia itulah abdi Allah, semua abdi Allah, hamba Allah semua, budak Allah semua. Nah, kemudian manusia yang dimiliki dan dikuasai oleh tuannya sayyid pada perbudakan tadi yang diterangkan ya, perbudakan yang syar'i juga disebut ya, disebut dia budaknya, dia hambanya, hamba sahayanya, budak sahayanya, abdinya gitu. Nah, sekarang setelah kita mendengar mukaddimah ini, bagaimana penggunaan lafaz-lafaz ini? Nah, di sini dikatakan oleh Syekh Al-Musannif, bab la yaqulu abdi wa amati. Jangan mengatakan abdi wa amati, jangan katakan hamba sahayaku, budak sahayaku, abdiku gitu. Baik laki-laki maupun wanita, yakni kalau laki-laki versi Arabnya abdi, wanita versi Arabnya apa? Amati dalam bahasa kita, yakni hamba sahayaku, budak sahayaku, abdiku. Nah, yakni abdi laki-laki, abdi wanita, hamba laki-laki, hamba wanita, budak laki-laki, budak wanita. Nah, baik. Yang rawan di sini secara khusus yang rawan adalah kata abdi secara penggunaan dalam bahasa kita ya. Nah, yaitu abdi dan hamba. Nah, adapun kata perbudakan, yakni perbudakan dalam bahasa kita, na'am, itu biasanya tertuju pada ya perbudakan di antara manusia. Nah, namun juga ada keterkaitannya dengan apa yang diterangkan tadi. Nah, bahwa seluruh manusia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, budak Allah Subhanahu wa taala semua. Hamba Allah Subhanahu wa taala semua, abdi Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas difahami maksudnya, jangan mengatakan abdi wa amati versi Arab, jadi dalam versi kita apa? Hamba sahayaku, abdiku, gitu. Jangan katakan begitu. Nah, ini maksud bab. Bagaimana dengan larangan ini? Yang dimaksud, apakah larangan ini sifatnya haram atau sifatnya makruh? Babnya adalah adab penggunaan lafaz hanya dimakruhkan, ya, tidak disukai, namun tidak sampai haram. Yang disukai, yang sempurna adalah menghindari penggunaan lafaz tersebut, menghindari penggunaan hamba sahayaku, ya, abdiku. Nah, tetapi tidak sampai diharamkan. Ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam masalah ini. Adapun As-Sa'di rahimahullah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di atau As-Sa'di, ada mengatakan Sa'di, ada mengatakan As-Sa'di, dalam Al-Qawl As-Sadid beliau mengatakan wa hadha ala wajhil istihbab. Masalah ini ada wajib istihbab dalam rangka mustahab, dalam bentuk mustahab, bukan wajib. Jadi menghindari penggunaan kata abdi, amati, hamba sahayaku, abdiku, menghindari penggunaan kata itu tidak bersifat wajib menghindarinya, kata menurut Sa'di rahimahullah. Ya, menghindari penggunaan itu bukan bersifat wajib tetapi mustahab. Artinya jika itu tetap digunakan, seseorang tidak terjerumus ke dalam perkara yang haram. Ya. Jadi uhada ala wajhil istihbab, ini pendapat Sa'di ya. Ayya'dil al-'abdu 'an qawli 'abdi wa amati ila fataya wa fatati. Nah, yang disukai ya, mustahab hukumnya seseorang beralih dari penggunaan kata itu ke penggunaan kata lain sebagai gantinya. Yang lebih baik, yang lebih sempurna adalah mengatakan ya, pemudaku atau pemudiku. Nah, begitu. Hindari penggunaan kata hamba sahayaku, abdiku. Nah, tahaffudhan 'anil lafzi alladhi fihi ihamun, dalam rangka untuk berhati-hati dan menjaga penggunaan lafaz yang mengandung iham, yakni menimbulkan persangkaan negatif. Dia seorang mengatakan hamba sahayaku, abdiku, loh kayak Tuhan saja gitu. Nah, Nah, yang pantas menggunakan itu ya Allah SWT mengatakan hamba-hambaku. Nah, adapun manusia tidak pantas menggunakan kalimat itu, kata itu. Nah, hamba sahayaku, abdiku. Nah, baik, karena penghambaan itu pada hakikatnya naam untuk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, ya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Naam, semuanya rata. Naam. Sederajat semuanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabb. Jadi ketika menimbulkan persangkaan negatif seperti itu, maka sebaiknya dihindari. Naam, fihi iham wa mahdzur, ada hal yang dikhawatirkan. Naam, persangkaan negatif tadi. Walau ala wajhin ba'id, meskipun munculnya persangkaan negatif itu jauh. Nah, meskipun jauh, karena ketika dia mengatakan itu maksudnya budakku gitu. Budak milikku, bukan menyamakan diri dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, bahwa itu hambaku dalam rangka menyembah, seperti menyembah kepada Allah, tidak, bukan itu maksudnya. Maksudnya dia mengatakan hamba saya, ku abdiku, yakni budakku. Aku tuannya, pemiliknya. Jadi meskipun jauh kemungkinan ke sana, tapi bisa muncul persangkaan ke sana dengan penggunaan lafaz itu, maka sebaiknya dihindari, itu maksudnya. Wa innamal adabu kamalut tahaffudzi bil alfadhi at-tayyibah. Hanyalah sesungguhnya adab itu, adab yang sempurna, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, adalah menyempurnakan kehati-hatian, penjagaan dalam penggunaan lafaz. Lafaz-lafaz yang baik, lafaz-lafaz yang bersih dari persangkaan-persangkaan negatif. Allati la tuhimu mahdzuran biwajhin, yang tidak akan menimbulkan persangkaan negatif yang dikhawatirkan sama sekali. Tidak ada sama sekali persangkaan itu muncul. Nah, ketika persangkaan itu bisa muncul dengan penggunaan lafaz itu, meskipun prasangka itu jauh kemungkinannya muncul, namun bisa terjadi, tetap sebaiknya dihindari. Gunakan yang tidak ada kemungkinan persangkaan negatif sama sekali. Nah, dicontohkan, dan itu disebutkan dalam hadis yang akan kita baca tadi, jika seseorang memanggil budaknya dengan mengatakan fataya atau fatati, ya, pemudaku atau pemudiku, nah, dalam bahasa kita, maka itu selamat. Baik. فَإِنَّ الْأَدَبَ فِي الْأَلْفَاظِ دَلِيلٌ عَلَى كَمَلِ الْإِخْلَاصِ. Karena sesungguhnya adab dalam lafaz itu merupakan dalil sempurnanya keikhlasan. Nah, sempurnanya keikhlasan. خُصُوصًا هَذِي الْأَلْفَاظِ أَلَّتِي هِيَ أَمَسُّ بِهَذَا الْمَقَامِ. Khususnya lafaz-lafaz ini yang, ya, sangat butuh untuk diperhatikan adab tersebut pada momen ini. Adanya makna-makna tadi kaitannya dengan istilah abdi dan istilah rob, penguasa, pemilik. Nah, maka sebaiknya dihindari. Namun Sa'di rahimahullah sekali lagi beliau memandang ini tidak sampai pada tingkatan pengharaman. Nah, hanya apa? Hanya dalam rangka naam, sebaiknya dihindari. Tayyib, sebagian ulama ada yang mengatakan, ada yang mengharamkan, ada yang mengatakan makruh. Dalam Al-Qawlul Mufid, Ibn Uthaymin rahimahullah mengatakan hadzal bab baik. Al-Qawl Mufid dan Al-Qawl Mufid Ibn Uthaymin menukilkan khilaf tersebut, khilaf itu kata beliau, hadhi tarjamah tahtamilu judul ini, ya, berkemungkinan karohata hadal qawl wa tahrimah, berkemungkinan dimakruhkan, berkemungkinan diharamkan. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi dhalik, ulama' telah berbeda pendapat dalam hal itu. Nah, berbeda pendapat dalam hal itu. Tayyib. Wallahu a'lam, yang jelas ini hindari. Nah. Kemudian disebutkan dalilnya oleh al-musannif. Beliau mengatakan fi sahih. Fi sahih, dalam as-sahih yaitu sahih al-Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum at'im rabbaka waddi rabbaka. Nah, kalian perhatikan lafaz hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la dengan la nahiyah, la yaqul, jangan ya ahadukum, salah seorang dari kalian mengatakan. Larangan, yang namanya larangan bisa berarti haram, bisa berarti makruh, ya, bisa berarti taujih, mimbabil adab, taujihul adabi istilahnya ulama. Meskipun larangan, tapi ulama dalam sebagian perkara mengatakan larangan ini bukan haram, bukan makruh, tapi sifatnya adab. Sifatnya adab. Misalkan contoh lain mungkin anda tunjukkan yang seperti itu. Naam, ketika Nabi alaihi salatu wassalam naam melarang seseorang memasang khufnya, ya, sepatunya dalam keadaan berdiri. Nah, bukan berarti haram, tapi maksudnya itu taujih, yakni arahan. Karena jika sambil memasang berdiri bisa jatuh. Nah, masang sepatu, khuf, kan butuh dimasukkannya duduk kan begitu. Sambil berdiri begini-begini bisa jatuh. Nah, jadi bukan maksudnya situ haram melakukannya seperti itu. Namun tujuannya adalah itu arahan, supaya ketika melakukan itu bisa mengerjakannya dengan baik dan tidak berisiko sampai terjatuh misalkan. Nah, oleh karena itu tadi kita mendapati dalam hasan ini As-Sa'di rahimahullah memahami larangan ini bukan haram, bukan sampai haram, ya, tapi ini adalah taujih, arahan dari Nabi SAW untuk menggunakan adab yang terbaik dalam hal ini. Jangan mengucapkan itu. Jangan katakan at'im rabbak. Jangan katakan beri makan Rabbmu. Rabbmu di sini maksudnya penguasamu, pemilikmu, maksudnya tuanmu, karena dia budak, gitu. Budaknya. Waddi rabbak. Jangan katakan waddi rabbak. Yani jangan katakan wudui, ya, bantu wudu. Rabbmu di sini maksudnya apa? Pemilikmu, penguasa, maksudnya tuan. Pemilikmu karena dia budaknya. Nah, tapi kan bisa muncul, loh kok dia mengatakan Rabbnya? Rabb itu kan Allah Subhanahu wa taala. Bisa timbul persangkaan seperti itu bagi orang yang mendengar. Negatif kan konotasinya. Konotasinya negatif jika ke sana pikiran orang yang mendengarnya. Nah, padahal maksudnya bukan itu. Oleh karena itu dihindari, jangan katakan seperti itu. Meskipun maksudnya dia tuannya. Ya, beri makan tuanmu, beri minum tuanmu, bantu wudu tuanmu. Nah. Karena pada dalil yang lain telah datang penggunaan Rob dalam bentuk terbatas, ya, bukan mutlak. Adapun mutlak Ar-Rob, ya, maka itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rob penguasa, pencipta, pengatur alam semesta, seperti pada hadis wa ammar ruku' fa'azzimu fihi Ar-Rob. Adapun ruku', maka agungkan Ar-Rob, yaitu membaca subhana rabbiyal azim. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin, ini mutlak Rob alam semesta. Ini nama Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini khusus. Nah, ini tidak boleh pemutlakan seperti itu kepada makhluk. Adapun penggunaan kata Rob terbatas, makhluk disebut Rob, Rabbul Bait, misalkan pemilik rumah begitu, penguasa rumah, rumah miliknya. Nah, tayyib, itu boleh. Nah, itu boleh. Seperti dalam surat Yusuf. Nah, terkait dengan Nabi Yusuf, ya, ketika masuk penjara, bertemu dengan dua orang yang juga masuk penjara, yang keduanya kafir, kemudian didakwai oleh Nabi Yusuf, dan keduanya bermimpi, kemudian minta ditakwilkan mimpinya oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Nah, yang satunya takwilnya dia akan disalib, yang satunya akan selamat. Kemudian Nabi Yusuf berpesan kepada yang satu ini tadi, salah satu dari sahibes sijin tersebut yang akan selamat. Nah, berpesan kepadanya, udkurni inda rabbik, sebut aku nanti di sisi Rabbmu. Nah, inda rabbik, sisi Rabbmu. Rabbmu maksudnya rajanya, bukan Allah, bukan Rabbul Alamin maksudnya. Artinya ada penggunaan ini dalam Al-Quran. Nah, boleh digunakan dalam bentuk terbatas, Rabbul Bait. Nah, wa alfaya sayyidaha ladal bab, ketika Nabi Yusuf, ya, diasuh oleh Imratul Aziz, salah satu, yakni istri salah satu menteri pembesar di Mesir. Nah, kemudian mulai jadi pemuda dan menarik, kemudian terfitnah, ya, wanita itu ketika hanya berdua di rumahnya, kemudian ditutup semua pintu, ya, tidak bisa keluar, kemudian diajak berbuat fahisyah, diajak berzina, yakni. Kemudian Nabi Yusuf lari ke arah pintu. Pas bersamaan dengan itu pulang pemilik rumah, Rabbul Bait, pemilik rumah, yakni Al-Aziz, ya, menteri, suami wanita tersebut. Nah, yang mengasuh Nabi Yusuf berpapasan di pintu. Nah, ayat mengatakan wa alfa ya sayyidaha ladal bab, keduanya berpapasan dengan, ya, sayyidaha ladal bab. Yani ini terkait dengan penggunaan kata sayyid, karena juga ada hadis as-sayyid huwallah, as-sayyid, nah, as-sayyid yang artinya tuan, nah, yang penguasa, pemimpin, mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa digunakan secara terbatas seperti hanya Rob. Nah, ayat yang lain yang ana maksud yang terkait dengan Rob juga surah Yusuf. Naam, innahu Rabbi ahsana mathwai. Nah, ketika diajak Nabi Yusuf yang melakukan perbuatan tersebut, naam, dia mengatakan innahu Rabbi ahsana mathwai, bagaimana mungkin saya melakukan ini sedangkan dia adalah Rabbku. Apa maksudnya Rabbku? Yani tuanku. Nah, dia yang memilikiku selama ini, yang mengasuhku. Ahsana mathwai. Nah, dia sudah berbuat baik kepadaku, menempatkan aku di rumah ini, mengasuhku. Bagaimana mungkin kemudian saya mengkhianati dia, melakukan itu kepada istrinya? Nah, jadi penggunaan itu ada, gitulah. Penggunaan kata Rabb, tapi terbatas untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sayyid juga begitu. Nah, namun dalam hal penggunaan lafaz, ya, ini dihindari ketika menimbulkan persangkaan-persangkaan negatif. Nah, nah, ini yang dimaksud pada hadis ini. La yakul ahadukum at'im rabbak wa rabbak. Jika begitu, apa yang digunakan? Wal yakul, hendaknya, dan hendaknya mengatakan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sayyidi wa maulai. Sayyidi wa maulai, gunakan kata sayyidi dan maulai. Sayyidku, tuanku, maulaku. Nah, sayyid artinya apa? Tuan, pemimpin. Nah, maula banyak maknanya. Nah, maula bisa berarti orang yang memerdekakan budaknya, kemudian dia jadi maulanya. Maula bisa berarti raja, penguasa. Ya, maula bisa juga berarti maula munasir, orang yang menolong. Maula bisa juga berarti orang yang dicintai, dipanggil maula. Nah, ya, jadi yang selamat di sini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam gunakan kata sayyidi wa maulai. Kita dengar tadi sayyid juga yang mutlak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. As-sayyid huwallah. Nah, as-sayyid huwallah. Tetapi kata sayyid secara terbatas digunakan untuk makhluk. Nah, Nabi sallallahu alaihi mengatakan kepada kaum Ansar ketika Sa'ad ibn Mu'ad, ya, ketika Sa'ad ibn Mu'ad, nah, di pada momen tersebut datang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Al-Ansar, karena Sa'ad ibn Mu'ad itu sayyidul Ansar, dalam hal ini Aus. Nah, Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Nah, yang gugur dikarenakan kena panah pada perang Khandaq, Ahzab. Nah, kena lengannya dan parah, kena urat. Tapi Sa'd bin Mu'adz berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dicabut nyawanya sampai matanya sejuk melihat, ya, hukum terhadap Bani Quraidah, kelompok Yahudi yang mengkhianat bergabung dengan sekutu, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dimatikan jika masih ada tersisa dari perang ini, yakni Khandaq. Sehingga dia dirawat, bertahan dirawat di masjid, dibuatkan kemah di masjid, dirawat, tidak tertutup lukanya. Naam, sementara sehingga tidak mati. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai selesai perang, kemudian Nabi Asad menyerahkan vonis terhadap Bani Quraidah. Ya, setelah mereka semua ditawan, vonisnya diserahkan kepada Sa'd bin Mu'ad. Karena dia halif koalisinya mereka selama ini. Nah, maka ketika hadir, Nabi Asad mengatakan kepada orang-orang Ansar, "Kumu ila sayyidikum." Berdiri kalian kepada sayyid kalian. Nabi mengatakan, "Qumu ila sayyidikum." Bangkit berdiri kalian menyambut sayyid kalian. Nah, sayyid kalian yakni pemimpin kalian, Sa'd bin Mu'ad. Jadi penggunaan sayyid untuk pemimpin secara terbatas seperti itu enggak masalah. Kemudian Sa'd bin Mu'ad memvonis, menghukum mereka yang sudah baligh dibunuh. Nah, makanya diperiksa yang sudah berbulu kemaluannya berarti balik dibunuh. Yang belum berarti belum balik, belum masuk dalam hukum. Nah, setelah itu terbuka lukanya, mengucur deras darahnya, tidak terbendung sampai akhirnya wafat. Ya, setelah sejuk matanya melihat Bani Quraidah, vonisnya jatuh seperti yang kalian dengar. Dan aras Allah Subhanahu wa taala, singgasana Allah, aras bergetar dengan kematian Sa'd bin Mu'ad. Ini sayyid Ansar, sayyid Aus. Nah, ketika gugur itu wafat, bergetar aras Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi SAW. Jadi penggunaan sayyid untuk tuan pemimpin suatu kaum, ya terbatas seperti itu. Adapun as-sayyid, yakni mutlak. Nah, seluruh makhluk hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. As-sayyid huwa Allah. Nabi kita SAW juga dikatakan sayyidul mursalin, sayyidul anbiya, pemimpinnya, para nabi dan rasul. Begitu. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan, membimbingkan lafaz yang baik untuk digunakan di sini yang selama adalah kata sayyidi, maulai. Nah, katakan tuanku, ya maulai, atau berarti jika tuan yang berbicara, katakan ya beri makan tuanmu, gitu. Sayyiduk, maulak, beri makan tuanmu, maulamu, yakni tuan yang memilikimu. Tidak masalah. Ada pun kata Rob, jangan. Hindari. Nah, begitu maksudnya. Jadi, wala yakul, dan Nabi SAW mengatakan, dan jangan katakan abdi wa amati. Jangan katakan abdiku. Ya, wahai abdiku. Wahai hamba sahayaku, jangan. Nah, jangan seperti itu. Ya. Wal yakul, hendaknya mengucapkan apa? Fataya wa fatati wa gulami, pemudaku, pemudiku, atau gulamku, ya. Nah, budak milikku, gulam. Nah, adapun penggunaan abdi, hamba, ini dihindari, ya, karena apa yang dikhawatirkan tadi yang telah kita dengar, ada yang kekhawatiran tersebut. Nah, al-maula, tersisa penjelasan al-maula. Al-maula, ya, juga dimutlakkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ni'mal maula wa ni'mal nasir, kan begitu. Nah, maula, maula, yani maula penguasa dan, nah, penguasa seluruh makhluk. Baik. Dan maula terhadap orang-orang beriman artinya penolong dan pelindung orang-orang beriman. Ni'mal maula, sebaik-baik pelindung, penolong. Nah, tapi bisa digunakan na'am secara terbatas seperti tadi. Seperti bimbingan Nabi SAW di sini. Nah, maulai, maulak, na'am. Nah, ini hadisnya sudah kita dengar secara utuh, tersisa fihi masail. Mau adzan dulu tidak ini? Ya. Biasanya adzan dulu masuk. Fadhal. Naam. Fihi masail. Kata Syekh rahimahullah, pada bab ini ada beberapa masalah yang dipetik. Al-ula, al-masalatul ula yang pertama, an-nahyu an qawli abdi wa amati, larangan dari ucapan abdi wa amati, ya, hamba sayaku, abdiku, ya, baik budaknya itu laki-laki atau wanita. Nah, thania yang kedua, la yaqulul abdu, ya, sang budak, ya, jangan mengatakan Rabbi. Nah, jangan mengatakan Rabbi, Rabbku. Nah, hindari ini. Meskipun maksudnya Rabbku di sini adalah tuanku, pemilikku, karena dia budaknya. Nah, dan sudah kita dengar tadi, telah dibacakan ayat bahwa penggunaan kata ini, kata Rob dalam bentuk terbatas. Nah, boleh, hanya saja yang disebutkan pada ayat itu, yang disebutkan pada ayat tadi yang kami bacakan terkait dengan siapa tadi? Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, innahu rabbi ahsana mathwai. Nah, sesungguhnya adalah Rabbku yang, maksudnya apa? Tuanku, ya, yang selama ini memiliki aku, menguasaiku di rumah ini. Nah, kan kalian tahu bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, yang disiasati oleh saudara-saudara yang iri, kemudian dibuang ke sumur. Nah, kemudian mereka mengintai dari dekat ketika ada para musafir kafir yang melewati, kemudian menimba ambil air, ternyata Nabi Yusuf yang naik. Nah, berpegangan di timba itu, kemudian diangkat Nabi Yusuf yang naik, bukan air yang naik. Nah, kemudian mereka saudara-saudaranya yang melihat itu datang kepada orang yang menimba ini, mengatakan itu budak kami, kalau kalian mau dibeli. Akhirnya diperjualbelikan, diperbudakkan. Nah, kemudian dijual murah. Nah, kan begitu. Ya, jadi sampai akhirnya ke tangan Al-Azizin yang membeli. Nah, yang terikohnya seperti itu, seperti budak. Jadi, dia dengan ini semua karena siasat dan irinya saudara-saudaranya. Kemudian taubat, nanti kalian tahu ceritanya. Nah, di akhir surat, mereka semua taubat, ya, dan baik kembali. Namun begitu awalnya, sehingga diperbudak Nabi Yusuf, diperjualbelikan gitu, sampai ke tangannya Al-Aziz membelinya. Kemudian dipelihara di rumahnya. Nah, posisi seperti budak. Oleh karena itu dia mengatakan innahu rabbi, yaitu Rabbku, yakni tuanku yang menguasai aku, miliki aku selama ini. Ahsana mathwa, dia sudah berbuat baik kepada aku. Saya ditempatkan di rumah ini, dipelihara dan seterusnya. Bagaimana mungkin saya mengkhianati, ya, dia, dan kemudian melakukan perbuatan fahisyah, keji, ya. Naam, melakukan itu dengan istrinya, yang menggodanya itu. Ini tidak tepat. Dia sudah berbuat baik kepada saya, kemudian justru saya membalas seperti ini. Nah, artinya ayat ini menunjukkan penggunaan kata Rabbi boleh. Nah, tapi di sini mimbabil adab. La yakul abdu Rabbi. Jangan katakan Rabbi. Nah, begitu pula wala yuqalu lahu, jangan dikatakan kepadanya at'im rabbak. Nah, beri makan Rabbmu. Ini maksudnya tuanmu. Nah, dikatakan kepada budak seperti itu jangan. Nah, ini yang kedua. Al-thalithah, yang ketiga, ta'limul awwal. Pengajaran untuk yang pertama. Yang pertama yang dimaksud untuk tuan. Nah, tertuju kepada as-sayyid, yakni sayyid, tuan pemilik budak. Ya. Maka ini pengajaran untuk seorang tuan yang punya budak. Dalam penggunaan lafaz qaul, hendaknya dia mengatakan apa? Fataya wa fatati wa gulami. Jangan gunakan, ya, abdiku, hamba sahayaku, tapi katakan pemudaku, pemudiku, atau gulamku, budakku. Nah, baik. Ar-rabi'ah, yang keempat, ta'limus tsani, pengajaran buat yang kedua. Yang kedua siapa? Sang budak. Qaul, yaitu hendaknya mengatakan sayyidi wa maulai. Sayyidi, tuanku, maulai, tuanku. Itu yang digunakan. Jangan, ya, gunakan kata apa tadi? Jangan gunakan kata Rabbi, meskipun secara makna juga artinya itu, yang menguasai aku, memiliki aku. Nah, hindari Rabbi. Sudah diterangkan tadi. Tapi gunakan apa? Sayyidi, maulai, ini lebih baik, lebih selamat. Nah, kemudian al-khamisah, yang terakhir, at-tambihu lil murad, peringatan untuk apa yang diinginkan, ya, kesimpulan dari pembahasan ini semua, yaitu apa? Wa huwa tahqiqut tauhid hatta fil alfaz. Ini pembahasannya, babnya adalah ya tahqiq lit tauhid, tahqiqut tauhid, tahqiqut tauhid, untuk merealisasikan tauhid semurni mungkin, seikhlas mungkin, sehingga hal-hal yang ya hal-hal yang bisa menimbulkan konotasi negatif padanya dari lafaz yang digunakan, meskipun bukan itu maksudnya, bukan itu tujuannya, namun bisa muncul ya konotasi negatif tersebut, makna negatif tersebut, ya persangkaan pada orang yang mendengarnya mengarah ke sana, meskipun jauh kemungkinannya, tetap dijauhkan sejauh-jauhnya, dihindari demi untuk menyempurnakan, ya, merealisasikan kemurnian tauhid, keikhlasan. Nah, hatta fil alfad, meskipun dalam penggunaan lafaz sekalipun, luar biasa. Nah, ini maksud bab ini, barakallahu fikum. Nah, ini selesai pembahasan ini, bab ini, walhamdulillah. Ada yang bertanya, bagaimana dengan bab ini, bagaimana dengan seorang yang mengatakan kepada orang lain, ampun, ampun. Nah, ampun itu artinya apa, ampun? Ampun itu artinya maaf, ya? Hah? Ampuni saya artinya apa? Maafkan saya. Nah, ini dia minta dimaafkan. Ampun, ampun artinya maaf, maaf. Ampuni, ini maafkan kesalahan saya. Adapun yang bisa mengampuni dosa hanya Allah SWT. Wala yakfiru dhunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah SWT. Nah, ini menunjukkan kepada kita batilnya yang dilakukan oleh pendeta-pendeta itu di, ya, mengakali jamaahnya, suruh bayar nanti ada pengampunan istilahnya. Nah, jamaatnya disuruh bayar, kemudian diampuni. Sudah bayar, diampuni. Nah, mereka yang mengampuni. Nah, yang mengampuni, adzunub, dosa-dosa hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi terkait dengan hak pribadi setiap orang, setiap hamba, ya, terkait dengan hak pribadinya. Nah, terkait misalkan dengan kehormatannya, karena dia digibahi, digunjing, dirusak, nama baiknya, kehormatannya, atau didolimi dalam ini tadi, kedolimi terkait dengan kehormatannya, kedolimi dalam hal hartanya diambil misalkan, kemudian orang itu minta ampun, yakni minta maaf, dihalalkan, kemudian diampuni, dia maafkan, dihalalkan, la bas. Ada terkait dengan dosa-dosa, terkait dengan hak Allah SWT, itu urusan Allah SWT. Wa la yaghfiru dhunuba illallah. Mana ini? Nah, barakallahu fikum. Anda memiliki kartu anggota. Atau sebenarnya bagaimana hukum menyebut nama Allah dengan kata Gusti Allah? Karena kebanyakan orang awam di Jawa menggunakan kata Gusti. Gusti itu artinya apa? Gusti, Gusti artinya apa? Semakna dengan apa? Mengandung makna apa? Tuannya. Iya. Apa? Pemimpin, ya, bahasa Jawa itu. Iya, kalau di Makassar mereka tidak mengenal kata Gusti, tahunya mereka Karaeng. Nah, Karaeng Allah Ta'ala katanya. Oh, di sini Gusti Allah. Nah, Gusti Allah, di sana Karaeng. Ya, ini bahasa daerah. Nah, Karaeng itu ya sama dengan raja. Ya, tuan, penguasa. Gusti juga begitu, ya. Ada makna ada enggak makna konotasi negatif pada kata Gusti? Ada? Hah? Gusti itu artinya raja paling tinggi tingkatannya. Nah, Iya, berarti tidak ada makna negatif, kan begitu. Artinya ini terjemahan dari Al-Malik. Al-Malik itu kan artinya raja. Nah, di antara asma Allah SWT adalah Al-Malik. Al-Malik, Al-Malikul Quddus. Assalamul Muhaiminul Azizul Jabanna'am. Al-Malik artinya raja. Nah, raja bahasa Indonesianya kan begitu. Bahasa Arabnya Al-Malik. Ya, nasnya. Nama Allah Al-Malik. Untuk bisa difahami dalam bahasa kita, ya, Al-Malik itu terjemahannya dalam bahasa Indonesia raja, penguasa. Orang Jawa mengartikannya dengan apa? Gusti. Orang Makassar bilangnya karaeng. Begitu maksudnya. Nah, ya tidak masalah insyaAllah. Baik. Apa ini sebuah, saya memiliki kartu anggota, sebuah swalayan. Untuk memiliki kartu tersebut harus mendaftar dengan biaya 10.000. Apabila saya dalam belanja di swalayan tersebut dan menunjukkan kartu anggota, akan mendapatkan potongan harga. Bagaimana hukumnya? Butuh dipelajari. Karena tidak bisa langsung menjawabnya sekarang. Nah, butuh dipelajari. Baik. Jazakumullah khairan. Tafadhalu subhanallah bihamdika. Assalamualaikum.